السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزكم الله، masih pada masalah jahiliyah yang ke-49, yaitu kebiasaan jahiliyah membunuh orang-orang saleh dari para anbiya dan para pengikut mereka. Bahwasanya mereka ahlul jahiliyah, apakah dari kalangan ahlul kitab, jahiliyah Yahudi, jahiliyah Nasrani, ataupun jahiliyah Arab musyrikin, ketika itu sama sifat mereka adalah membunuh para juru dakwah, membunuh para rasul yang mendakwahkan tauhid, dan membunuh orang-orang yang mengikuti para rasul. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dimuat masalah jahiliyah ini agar kita mengetahui jeleknya perbuatan tersebut dan rusaknya akhlak jahiliyah yang mereka membawa mereka untuk membunuh orang-orang saleh dalam keadaan mereka tidak berbuat dosa apapun. Bahkan apa yang mereka kerjakan adalah untuk kebaikan mereka. Dakwah sesungguhnya menyebar rahmat agar mereka selamat di akhirat dari api neraka, diajak kepada tauhid agar tidak terjerumus ke dalam syirik yang mengekalkan dalam neraka, diajak kepada sunnah-sunnah Rasulullah agar mereka tidak tersesat ke dalam berbagai macam jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan sesat. Maka qul inna a'udzubikumullah, dikatakan selanjutnya oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah dari para ulama, para pewaris Nabi, tokoh-tokoh pembawa ilmu, ketika mereka mendakwahkan al-haq, mereka pun menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian-ujian berat, dan kisah-kisahnya telah memenuhi kitab-kitab. Ya, silakan baca kisah para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kisah para ulama, bagaimana dakwah mereka selalu terancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang berat, dan juga selalu ditantang dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang berat pula. Dikatakan selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mengkisahkan kisah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang rasul yang juga mendapatkan cobaan dan ujian. Beliau berdakwah bukan sebentar, 950 tahun dengan sirron wa jahra, dengan perlahan-lahan, sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Sudah berbagai macam metode dakwah dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam tetap dalam keadaan ketika berdakwah itu ditentang dengan berbagai macam ucapan-ucapan jelek dan juga dimusuhi oleh mereka. Tetapi akibat terakhir selalu untuk orang-orang yang bertakwa. yakni akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah kisahkan di akhir kisah Nuh alaihi salam, Allah berfirman, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin." Dalam surat Hud ayat 49 Allah berfirman, "Tilka min amba'il ghaib." Ini adalah berita-berita yang gaib. Nuhiha ilaih, yang kami wahyukan kepadamu, kepada engkau wahai Rasul. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaum, yang tadinya kamu maupun kaummu tidak mengetahuinya. Yani tidak mengetahuinya min qabli hadza, sebelum dikisahkan di dalam Al-Qur'an yang Allah wahyukan, mereka tidak tahu, Rasulullah tidak tahu dan musyrikin Arab pun tidak tahu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka, engkau tidak mengetahui, demikian pula kaummu tidak mengetahui. Maka qul inna a'udzubikumullah, Allah katakan fasbir, maka sabarlah. Innal 'aqibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah berita bahwa orang-orang saleh dari kalangan para anbiya dan para pengikut mereka selalu mendapatkan berbagai macam ujian berat, ini mengerikan. Tetapi kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, akhir yang baik untuk orang yang beriman. Yani akhirnya nanti tetap orang beriman itu yang akan berbahagia. Akhirnya nanti yang baik, yang akan selamat, yang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat, itu justru orang-orang yang beriman. Apa akhir dari kisah Nuh alaihi salam? Akhir dari kisah Nuh alaihi salam adalah Allah tenggelamkan orang-orang kafir dan Allah selamatkan Nuh alaihi salam dengan pengikutnya di atas sebuah kapal, di atas sebuah safinah yang menyelamatkan Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini akhir dari kisah Nabi Nuh. Baik, akhir dari kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita kisahkan bagaimana diadabnya keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana disiksanya Khabbab ibn al-Arad, bagaimana disiksanya Bilal, sampai kemudian bagaimana kaum muslimin dimusuhi, diperangi dan diusir. Apa akhir dari perjalanan beliau alaihi salatu wassalam? Akhir dari perjalanan Rasulullah dan kaum muslimin adalah Fathul Makkah. Allah bukakan kota Makkah, Allah menangkan kaum muslimin, dan ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Allah katakan idza jaa nasrullah, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, wal fath dan fath. Ada yang menafsirkan fathu itu adalah Hudaybiyah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa fath di situ adalah dibukanya kota Mekah. Setelah itu kamu lihat kata Allah, annaka yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan bergelombang-bergelombang, dengan qabilah demi qabilah, suku demi suku, rombongan demi rombongan masuk Islam. Ini akhir yang baik. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya. Al yauma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan akibah untuk orang-orang yang takwa. Maka Allah katakan di sini, setelah mengkisahkan semua para anbiya, bukan hanya kisah Nuh alaihi salam, dikisahkan Nabi Saleh, dikisahkan Nabi Hud, dikisahkan sekian anbiya di dalam surat Hud, kemudian Allah katakan di akhirnya dengan kalimat tilka min amba'il ghaib. Ini berita-berita, kisah-kisah ini sesungguhnya kamu tidak tahu, ghaib. Tetapi sekarang kami ceritakan pada kamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk, engkau tadinya tidak tahu, kaummu juga tadinya tidak tahu, tapi kami kisahkan sekarang untukmu. Maka fasbir, maka sabarlah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kisah-kisah tadi dengan kalimat fasbir? Apa kaitannya? Kaitannya adalah setelah kamu melihat kisah-kisah tadi, ternyata seluruhnya berakhir dengan kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Seluruhnya berakhir dengan kebaikan untuk orang-orang yang takwa. Maka Allah katakan, fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya akhir yang baik untuk orang yang bertakwa. Nabi Yunus alaihissalam, sampai-sampai beliau alaihissalam tidak kuat melihat kaumnya dan kelakuan tingkah pola kaumnya yang menyakitinya, yang memusuhinya, sampai beliau pergi meninggalkan desa itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kembali ketika faltaqamahul hut, ketika dimakan ikan paus dan kemudian dimuntahkan kembali di daratan dan kemudian kembali pada kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya seluruhnya masuk Islam. Seluruhnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Al-aqibah liman? Lil muttaqin. Maka Allah katakan kepada nabinya dan rasulnya, nabi terakhir, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fasbir. Innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya akibat yang baik untuk orang yang takwa. Lihatlah kisah-kisah para anbiya, lihatlah kisah Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Saleh, Nabi Hud dan sekian para anbiya. Lihatlah bagaimana kisah-kisah mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, ternyata kisahnya berjalan dan berakhir dengan sama. Apa itu? Al-aqibah lil-muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Maka kalau sekarang dirasakan berat, dirasakan susah, sakit hati, sakit badan, maka fasbir, innal aqibata lil-muttaqin. Sabar, sesungguhnya akibat yang baik nantinya akan untuk orang-orang yang takwa. Wabil hadith muttafaq alaih, di dalam hadith yang muttafaq alaih di Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah, ketika diutus Nabi Rasulullah SAW yang mengutus seseorang ila Malik Ar-Rum, fatalaba man yukhbiruhu bisiratihi wa kanal musyrikun haina'idin a'da'uh lam yakunu amanu bihi faqala kaifal harbainaku. Bagaimana kisah Raja Romawi Malik Ar-Rum yang waktu itu adalah Heraklius, dalam keadaan ketika itu datang orang-orang dari kalangan Arab. Di sini kelihatannya yang diutus bukan Rasulullah SAW yang mengutus. Kalau yang dimaksud adalah kisah Abu Sufyan di dalam riwayat Bukhari dalam Bid'il Wahyi, itu adalah bahwasannya mereka orang-orang Arab dalam keadaan berdagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu, berdagang ke Romawi, ke Malik Ar-Rum, ke Raja Heraklius. Maka talaba man yukhbiruhu bisiratihi. Namun ketika itu bahwa Raja Heraklius sudah mendapatkan dakwah dari utusan Nabi, ini sudah mendengar adanya Islam dengan surat surat dakwah dari Rasulullah SAW. Maka dia tanya, panggil pedagang-pedagang Arab itu, panggil pedagang-pedagang Arab itu, aku ingin bertanya tentang Nabi yang diutus di tengah mereka. Maka ketika dipanggil, padahal pedagang tadi masih musyriki, masih kafir, belum beriman, lam yakunu amanu, mereka belum beriman. Maka ditanya oleh Raja Heraklius, kaifal harbu bainakum, bagaimana perang kalian dengan Nabi tersebut? Kaifal harbu bainakum wa bainahu, bagaimana perang kalian melawan dia? Qalu, orang-orang Arab tadi berkata, al-harbu bainana wa bainahu sijal, perang kami melawan dia dalam keadaan sijal. Sijal itu imbang. Yudalu alaina al-marrah wa nudalu alaihi al-ukhra. Kadang kami menang, kadang kami kalah. Kadang mereka menang, kadang mereka kalah. Demikian jawaban orang-orang Quraisy waktu itu dalam keadaan masih kafir. Faqala, maka Malik Ar-Rum, Raja Romawi tadi berkata, kadzalikar rusul tubtala wa takunu lahal aqibah. Demikianlah para rasul terdahulu, mereka berperang dan mereka dalam keadaan demikian diuji. Diuji itu kadang kalah, kadang menang, namanya ujian. Wa takunu lahal aqibah, tetapi akhir yang baik adalah untuk mereka, untuk para anbiya dan pengikutnya. Yakni akibah lil muttaqin, ternyata berita yang sudah lama didengar oleh orang Romawi yaitu dari kitab-kitab mereka, apakah asal muasalnya dari Taurat atau Injil atau dari nabi-nabi mereka, wallahu taala alam. Tetapi mereka sudah mendengar bahwasanya al-aqibah, bahwa akhir yang baik untuk para rasul. Iya, sejak dulu pun begitu katanya. Perang kadang nabi ada yang kalah, kadang nabi ada yang terbunuh, atau nabi ada yang demikian-demikian, tetapi nanti akhir yang baik adalah untuk mereka, untuk para rasul tersebut. Fa innahu kana yawma badrin nasarallahu almu'minin. Kita lihat perang Badar, Allah memenangkan orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang betul-betul kilang gemilang. Tsumma yawma Uhud, tetapi pada perang Uhud, ubtuliyal mu'minun, orang-orang beriman mendapatkan ujian berat. Mereka dalam keadaan sekian puluh orang terbunuh, dalam keadaan kacau mereka ketika pasukan panahnya turun dari bukit Uhud, dan kemudian terjadilah kekacauan. Khonifirina azakumullah, perang Uhud itu Rasulullah SAW telah menempatkan 50 orang pemanah-pemanah tangguh di atas bukit. Begitu. Kemudian dipesankan agar jangan turun sampai ada perintah. Maka ketika pasukan panah tadi melihat bahwa kaum muslimin sudah berhasil memukul mundur orang-orang musyrikin, maka para pemanah-pemanah tadi berpikir, kita sudah menang, berarti kita boleh turun. Maka pasukan pemanah tadi turun, kecuali 1-2 orang saja yang tidak berani turun. Maka dengan izin Allah dan takdirnya, Allah takdirkan pasukan musuh melihat pasukan panahnya muslimin turun. Maka kata musuh tadi, khusus pasukan berkudanya mengatakan, kita berputar. Maka mereka berputar ke belakang bukit tadi dalam keadaan aman, karena pemanah-pemanah sudah turun. Pasukan berkuda tadi berputar ke balik bukit dan kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Sedangkan pasukan yang tidak berkuda, pasukan musyrikin, melihat pasukan berkudanya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya sudah menyerang dari belakang, maka mereka pun berbalik dan maju kembali. Maka kaum muslimin diserang dari depan dan dari belakang. Saat itulah ubtuliyal mu'minuna, kaum mukminin dalam keadaan diberi oleh Allah bencana, ujian yang berat. Ubtuliyu, diuji oleh Allah SWT dengan bencana. Wazulzilu zilzalan syajidah, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang berat. Rasulullah SAW terkena batu di pipinya dan patah giginya, bukan lepas ya, patah sebagian. Dalam keadaan berdarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke dalam parit, dan mereka semuanya melihat Rasulullah SAW jatuh, maka musyrikin melemparkan panahnya, tombaknya, dan semua senjatanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap ingin membunuh Rasulullah SAW. Ini jahiliyah. Mereka betul-betul sangat menginginkan kematian juru dakwah, kematian Rasul yang mulia, yang hanya mengatakan qulu la ilaha illallah. Apa ucapan Rasulullah? Apa dakwah Rasulullah? Rasulullah SAW hanya mengatakan beribadalah kepada Allah dan jangan syirik. Kenapa kok dendam? Kenapa mereka kok marah yang sampai sedahsyat-dahsyatnya marahnya, sampai ingin membunuh Rasulullah? Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan para sahabat yang masih di sisi Rasulullah SAW menjadi tameng hidup, seperti Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, seperti Talhah radhiyallahu taala anhu, yang beliau sampai badannya penuh dengan luka-luka, luka terkena panah, luka terkena tombak, karena melindungi Rasulullah SAW sebagai tameng hidup yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagian para ahli tarikh menganggap bahwa peperangan ini Rasulullah dan para sahabatnya kalah. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa ini berarti kemenangan bagi musyrikin, karena musyrikin pergi dalam keadaan menang. Tetapi sebagian ahli tarikh menyatakan tidak bisa dikatakan kalah, karena setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukannya kembali dan kemudian membariskannya kembali dan mengejar mereka kaum musyrikin sampai di Humaratul Asad, daerah sudah dekat Mekah. Tetapi mereka tetap tidak berani balik. Ini musyrikin tidak berani melawan. Maka dilihat dari mengejarnya Rasulullah dan para sahabatnya dan mereka tidak balik, dikatakan ini menang berarti. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini dikatakan pada yauma badrin kaum muslimin dimenangkan oleh Allah dengan kemenangan yang gilang gemilang, tetapi dalam perang Uhud ubtuliyal mu'minun, kaum mukminin tertimpa bencana dahsyat. Tsumma lam yansurul kuffar ba'daha hatta abhara Allah. Perang berikutnya tidak pernah orang kafir menang setelah itu. Dalam perang Khandaq, dalam perang Tabuk, dalam perang-perang setelahnya tidak pernah orang-orang kafir menang, dan selalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini bukti, ini dalil kebenaran ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal aqibata lil muttaqin. Akhir yang baik untuk orang yang takwa. Wa fil anbiya fa intila, kalau ada yang berkata, bukankah di antara para nabi qad qutila kama akhbar Allah? Bukankah di antara para nabi ada yang terbunuh sebagaimana diberitakan dalam ayat-ayat Allah? Sebagaimana dikisahkan tentang Bani Israel, bagaimana mereka membunuh para nabi bighairil haqq? Bagaimana? Kalau mati nabinya kan berarti kalah. Dan itu kan akhir. Berarti akhir perjalanannya kalah. Karena mati dalam keadaan kalah. Bagaimana dengan ayat innal aqibata lil muttaqin, akhir yang baik untuk orang yang takwa? Kita jawab, wa fi ahli al-fujuri man yu'tihi Allahu mulkan. Memang di antara ahli al-fujur, orang-orang jahat, ada yang Allah jadikan mereka penguasa, wa sultanan, pemimpin, kekuasaan. Yusallituhu 'alal mutadayyinin, yang memimpin dan menginjak-injak, menguasai orang-orang yang mutadayyini, orang yang beragama, sebagaimana sallata Bukhtansir 'ala Bani Israil, sebagaimana Bukhtansir yang dalam keadaan menguasai Bani Israil, jadi memenangkan atas Bani Israil. Wa kama sallata kufarul musyrikin wa ahli kitab ahyanan 'alal muslimin, sebagaimana orang-orang musyrikin atau ahlul kitab kadang-kadang menang melawan muslimin. Qila, maka kita jawab, amma man qutila minal anbiya, adapun yang terbunuh dari para nabi, fahum kaman yuqtal minal mu'minina fil jihadi syahida. Maka kita jawab, kalau yang terbunuh dari para nabi, maka itu kedudukannya sama seperti para mujahidin yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Apakah itu kalah atau menang? Fuztu wa rabbil Ka'bah, kata seorang sahabat ketika terbunuh, dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Rabbul Ka'bah. Kenapa dia mengatakan aku menang padahal dia ketika itu terbunuh? Dia menyatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Rabbul Ka'bah, demi Rabb yang menguasai Ka'bah. Karena kaum muslimin dalam keadaan mengharapkan ihdal husnayain, mengharapkan salah satu dari dua kebaikan, mengharapkan syahid, kemuliaan dalam mati dalam perang, ini kemuliaan, dan juga mengharapkan agar mendapatkan kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin, maka ini dapat ataupun itu dapat, dua-duanya hasan, dua-duanya baik. Maka tidaklah mereka menunggu illa, kecuali ihdal husnayain, tidaklah mereka menanti kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dia mati syahid, maka dia mendapatkan kemuliaan syahid. Kalau menang, alhamdulillah, itu pun hasanah, kebaikan. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau para anbiya mati terbunuh oleh Bani Israel, bukan berarti dakwahnya dalam keadaan berhenti, tidak. Allah bangkitkan pula nabi berikutnya, dan Allah bangkitkan nabi demi nabi, rasul demi rasul, yang memenangkan kebenaran. Setelah Nabi Zakaria ada Nabi Yahya, setelah Nabi Yahya ada nabi yang berikutnya, dan terus begitu, sehingga dakwah tauhidnya tetap tidak pernah akan kalah. Walaupun para sahabat ada yang terbunuh dalam perang Badar, tapi perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin banyak yang terbunuh dalam perang Uhud, tetapi dakwah terus berjalan tidak berhenti. Apakah mereka berhasil ketika mereka membunuh nabi-nabi dan membunuh para rasul? Apakah mereka berhasil menghentikan dakwah? Tidak berhasil. Mereka tidak berhasil menghentikan dakwah. Berarti tetap al-aqibah lil muttaqin. Emang yang dipentingkan apa oleh para rasul itu? Pribadinya atau dakwahnya? Mereka bukan mementingkan pribadinya, tetapi bagaimana dakwah ini sampai pada mereka, walaupun dirinya terbunuh. Ya, ini seperti ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam sirah-sirah. Beliau menyatakan ketika diberi pilihan oleh musyrikin, engkau mau begini atau mau begini, apa kamu diberi harta, kami akan beri harta, atau mau kami jadikan pimpinan, kami jadikan pimpinan, atau yang penting kau berhenti dari dakwah. Apa jawaban Rasulullah? Demi Allah, kalaupun matahari tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, jadi ditawari dengan sedemikian tingginya tawaran, tetap aku akan berdakwah dengan dakwah ini, au ahlakaduna, atau aku binasa karenanya. Nanti apa yang dipentingkan? Bukan pribadinya. Dakwah ini berjalan atau aku binasa. Karena mereka para anbiya mementingkan bagaimana dakwahnya, maka ketika mereka dibunuh dan dakwahnya terus berjalan, maka kita katakan al-aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik tetap untuk orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang tetap di atas hak, di atas kebenaran. Apakah para rasul tadi terbunuh atau tidak terbunuh? Kalau para rasul terbunuh, kemudian orang yang sudah beriman murtad semua, itu mungkin bisa dikatakan berarti al-aqibah bukan untuk orang yang takwa. Tetapi kalau para rasul terbunuh, kemudian pengikutnya bertambah yakin dengan kebenaran dan melanjutkan dakwahnya, bahkan kemudian dilahirkan seorang rasul kembali setelah itu, maka ini namanya al-aqibah liman lil muttaqin. Bagaimana kisah seorang anak muda, sebagaimana kisah itu diriwayatkan dan nukil oleh Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Seorang anak muda yang dalam keadaan dia mendapatkan kesempatan oleh rajanya, dan rajanya raja musyrik kafir, mengutus dia untuk belajar sihir. Ketika dia akan belajar sihir kepada tukang sihir di hutan, dalam keadaan dia melewati seorang abid ahli ibadah yang masih bertauhid, diajari tauhid. Pulangnya dia mampir kembali ke ahli tauhid tadi, berbicara lagi sampai dia masuk Islam dan mengerti tauhid la ilaha illallah, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada ajarannya tukang sihir tadi. Setiap datang ke rajanya terlambat, dia mengatakan ditahan oleh tukang sihir. Dan setiap terlambat datang ke tukang sihir, dia katakan ditahan oleh raja. Padahal berangkatnya mampir, pulangnya mampir pula kepada da'i tadi, kepada abid tadi. Sampai pada suatu saat dia melihat binatang yang besar yang mengganggu manusia, yang mereka semua meminta tolong kepadanya. Dikira dia ahli sihir, maka dia hanya melempar batu dan mengatakan, ya Allah, kalau dakwah, kalau engkau atau kebenaran ajaran pendeta itu, kebenaran ajaran orang saleh tadi adalah hak, maka bunuhlah binatang ini. Dilempar dengan batu, terbunuh binatang tadi. Semakin terkenal pemuda ini, dikira tukang sihir. Tetapi setiap mengobati orang, setiap dia membantu seseorang, pasti dia akan mengajarkan tentang la ilaha illallah. Sampai tersebar ajaran Islam, ajaran la ilaha illallah, ajaran tauhid, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Sampai kemudian ditangkap oleh raja itu dan diperintahkan kepada pengawalnya, bunuh dia. Setiap dibawa oleh pengawalnya untuk dibunuh, selalu gagal. Dibawa ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Tiba-tiba badai yang menenggelamkan kapal mereka, semua tentara tadi mati kecuali pemuda tadi selamat. Dia kembali kepada raja, wahai tuan raja, aku diselamatkan oleh Allah dan engkau tidak bisa membunuh aku. Maka kembalilah dengan mengatakan, wahai para pengawal, bunuh dia. Diambil, ditangkap dan dibawa ke bukit tertinggi untuk dilemparkan dari bukit tadi. Tiba-tiba goncang, gempa terjadi dan longsorlah tanah itu, dan semua tentaranya dalam keadaan mati kecuali pemuda tadi yang selamat. Pemuda tadi balik lagi kepada rajanya, ketahuilah wahai raja, Allah telah menyelamatkan aku. Apakah kau tidak mau beriman kepada Allah? Tetap dia mengatakan, tidak, aku Tuhanmu. Wahai para pengawal, bunuh dia. Terus setiap akan dibunuh mesti gagal. Sampai terakhir dia mengatakan, mau engkau membunuhku, ucapkan bismi rabbi hadal ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. baru kau bisa membunuh aku. Harus atas nama Allah. Kumpulkan manusia, kumpulkan rakyat di lapangan yang luas, kemudian kau panah di pelipisku, kemudian kau ucapkan Bismi Rabbil Ulam, dengan nama Allah Tuhan yang mudai. Dituruti oleh raja, karena raja sudah kewalahan, membunuh dengan cara apapun tidak berhasil. Maka dia kumpulkan rakyatnya, dia tunjukkan, dia persaksikan pembunuhan terhadap anak muda ini, dan siap bagi panah di pelipisnya sambil mengucapkan demi Allah Rabbil Ghulam, demi Allah Tuhannya anak muda ini, dipanah bisa terbunuh. Pemuda itu mati, meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh rakyat mengatakan amanna bi rabbi hadzal ghulam, kami beriman dengan Allah Rabbnya anak muda ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah awal kisah Ashabul Ukhdud, yang kemudian raja betul-betul berani melihat rakyatnya semua mengatakan amanna, amanna, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Amanna bi rabbi hadzal ghulam, maka digalilah parit dan kemudian diuji setiap orang, setiap rakyat diuji, kamu beriman kepadaku atau apa beriman kepada anak muda ini? Kalau beriman kepada Allah Tuhannya anak muda ini, maka dilemparkan ke dalam api. Kalau beriman kepada dia, maka diselamatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang kita ambil dari kisah ini? Bahwa ketika anak muda tadi terbunuh, apakah itu akhir dari perjalanan dakwah? Apakah itu adalah akhir dari semua dakwah tadi? Tidak. Justru kematiannya awal masuk Islamnya seluruh rakyat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, inilah yang dikatakan bahwa terbunuhnya para juru dakwah atau terbunuhnya para da'i itu bukan berarti orang-orang yang takwa dalam keadaan kalah, atau orang-orang yang takwa dalam keadaan akibatnya bukan untuk mereka. Tidak. Mereka yang terbunuh mendapatkan husna, yaitu syahid, ni'ah dan husnayain. Ini adalah salah satu dari dua kebaikan. Tetapi sisi lainnya, dakwah tidak berhenti. Semakin ditekan, semakin gencar dakwah ini. Semakin ditekan, semakin meluas beritanya. Kenapa fulan dibunuh? Beritanya itu satu mulut-mulut yang lain memberitakan kejadian-kejadian terbunuhnya orang-orang soleh tadi. Maka mereka terheran-heran, agama apa yang dibawa? Kenapa sampai dia dibunuh? Sampai kemudian mereka paham tentang Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti tetap akibah lil muttaqin. Kalau ada yang bertanya bagaimana kalau Nabi terbunuh, kita jawab, terbunuhnya para anbiya atau terbunuhnya para juru-juru dakwah itu adalah seperti terbunuhnya mujahidin fi sabilillah, seperti terbunuhnya orang-orang yang perang di jalan Allah, yaitu mereka mendapatkan syahid dan mereka mendapatkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 146-148. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'uhu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. Kata Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin, dan manapun dari seorang nabi yang berperang bersamanya, pengikut-pengikutnya yang banyak, fama wahanu lima asabahum, mereka tidak merasa lemah dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa mawa'uhu, mereka tidak menjadi dhaif, mereka tidak merasa terhina, mereka tidak merasa lemah. Wa mastakanu, dan tidak pula merasa dalam keadaan jatuh kedudukannya. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di sini Allah SWT mengkisahkan bahwa para anbiya dengan para pengikutnya semuanya berperang, atau hampir semuanya berperang. Dan ketika mereka berperang fi sabilillah, ada yang terbunuh, ada yang tertimpa bencana, ada yang terluka, dan ada yang terbantai. Apakah membuat lemah mereka? Tidak. Kata Allah, fama wahanu lima asabahum, mereka tidak merasa terhina dengan bencana yang menimpa mereka, mereka tidak merasa lemah dengan bencana itu, dan mereka tidak merasa kedudukannya jatuh atau begini atau begitu. Tidak. Tetap tegar mereka, tetap yakin mereka bahwa mereka di atas kebenaran. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kapan diucapkan ayat ini? Atau kapan diturunkan ayat ini? ketika kaum muslimin dalam keadaan heran, kok kita dalam keadaan begini ya, kok kalah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud mereka merasa, kenapa ini? Kok kita ditimpa kehinaan seperti ini? Merasa dalam keadaan seperti kita dikalahkan, terhina. Maka Allah bantah perasaan mereka. Salah. Antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian lebih tinggi kalau kalian beriman. Kalian a'laun, kalian lebih tinggi, lebih mulia. Tetap, walaupun sebagian besar kalian terbunuh, walaupun sebagian kalian terbantai, walaupun kalian dalam keadaan begini dan begitu, tertimpa musibah-musibah, bencana-bencana, disiksa oleh mereka, dianiaya oleh mereka, dibantai, itu bukan penghinaan dan bukan menjadi rendah. Tidak. Antumul a'laun, kalian tetap lebih tinggi, tetap lebih mulia kalau kalian beriman. Tetapi orang-orang kafir tetap terhina, tetap rendah bagaimanapun keadaan mereka. Wa ma kana qawluhum illa an qalu. Tidaklah ucapan mereka, para pengikut Nabi dan para nabinya, tidaklah ucapan mereka kecuali mengatakan, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa dhabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Ucapan mereka tidak lain, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Yakni mereka tahu kalau kekalahan tadi atau terbunuhnya sebagian besar mereka atau mereka dibantai adalah karena beberapa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Maka ya Allah, ampunilah kami. Seperti pada perang Uhud, kesalahannya terjadi pada pasukan panah yang turun tanpa izin. Yakni mereka yang turun dari bukit Uhud tanpa izin dari Rasulullah SAW. Maka ketika mereka mendapatkan musibah dan bencana, tidak lain mereka berkata, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, dosa-dosa kami, dan israf. Israf itu sesuatu yang melampaui batas, yang keluar dari garis. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, fi amrina, wa dhabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami, mantapkan kaki-kaki kami, dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir. Berharap kemenangan dengan meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seseorang mendapatkan musibah atau satu pasukan mendapatkan satu bencana ternyata karena dosa-dosa yang ada pada mereka. Mungkin terjadi. Oleh karena itu, mereka minta ampun dulu pada Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, kemudian berdoa, ya Allah mantapkanlah kaki kami dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah berikan kepada mereka pahala dunia dan Allah berikan pula balasan-balasan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka qali bin a'azakumullah, wa ma'lumun anna man qutila minal mu'minina syahidan fil qital kana haluhu akmal min hali man yamutu hatfa anfih. Sudah diketahui, maklum, bahwasanya orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang yang beriman secara syahid, terbunuh dalam perang fisabilillah, kana haluhu, maka keadaannya lebih sempurna daripada orang yang mati dalam keadaan hatfa anfih, daripada orang yang mati seperti biasa berhenti nafasnya. Hanya orang yang mati dalam keadaan hatfa anfih adalah orang yang mati ketika mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir di kasurnya, di ranjangnya, di rumahnya karena berbagai macam sebab. Tentunya mana yang lebih mulia, yang lebih akmal halan, yang lebih sempurna keadaannya, yaitu orang-orang yang matinya fi sabilillah, terbunuh syahid. Dan Allah katakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira, jangan sekali-kali engkau mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu dalam keadaan mati, bahkan mereka hidup, hidup di sisi Allah dalam keadaan mendapatkan rizki. Ahya'un 'inda rabbihim, mereka hidup di sisi Allah dengan hayah barzakhiyah, dalam keadaan yurzakun, mendapatkan rezeki. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah berfirman pula dalam ayat lain, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan pada mereka, tidaklah kalian menunggu terhadap kami kecuali ihdal husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Yakni yang diharapkan oleh orang-orang kafir ketika menyerang kaum muslimin, yang diharapkan oleh musyrikin ketika menyerang ahli tauhid, ketika memerangi dengan senjata-senjata mereka, apa harapan mereka? Ingin membunuh, ingin membantai, ingin menghabisi kaum muslimin. Baik, kita jawab dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan dengan kalimat qul, katakanlah pada mereka, hal taraddasuna bina illa ihdal husnayain, wahai musyrikin kafir, wahai orang-orang kafir, tidaklah kalian menunggu terhadap kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Kalau kami mati kebaikan, kalau kami menang kebaikan. Apa yang kalian tunggu? Menunggu matinya kami? Matinya kami kebaikan, syahid. Atau menunggu kami menang? Itu adalah kebaikan lagi. Maka hal tarabbasun, tidaklah kalian menunggu terhadap kami ini kecuali ihdal husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Imman nasr wa imman dhuhr. Bisa jadi kemenangan wa dhuhr wa imman syahadah, dan bisa jadi syahid dan jannah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Masih ada pembahasannya berkaitan dengan ini. Sangat panjang pembahasannya, masya Allah, sampai 5 halaman. Entah berapa kali pertemuan lagi kita menyelesaikan pembahasannya. Tapi alhamdulillah, kita telah mendapatkan fawaid yang sangat banyak dari penulis. Jazakallahu khairan wa rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati penulisnya dan merahmati pula Al-Alusi yang menyusunnya dengan lebih lengkap, dan memberikan pahala yang berlipat-lipat atas faedah yang didapatkan oleh kaum muslimin dari tulisan beliau rahimahullahu ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.